Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Distrimingkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Rai nomor 11A. Ini dia Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir di siang hari ini menyapa Anda di program kita di setiap Senin, di minggu pertama dan juga minggu ketiga di Suara Pemuda Adat, kerjasama dengan Barisan Pemuda Adat Nusantara. Dan seperti biasa kita akan berbicara seputar pemuda adat. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemuda adat? Kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya di studio Radio Gaung Aman, ada John Tony selaku Ketua Umum PPAIN. Selamat siang, John. Selamat siang, Rifai. Kabar baik ya, John ya? Kabar baik. Kabar baik, baik. Siang hari ini kita akan membahas satu topik yang di akhir-akhir ini atau di bulan, beberapa bulan ini sedang marak ya, John, dibahas di media, di nasional, bahkan ke internasional, mengenai kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pemuda adat bicara seputar kasus kebakaran hutan ini, dilihat dari bagaimana masyarakat adat bercocok tanam atau berladang sesuai dengan pengalaman yang mungkin dialami oleh John Tarihoran ya, yeah. John Tony selaku pemuda adat dari wilayah adat apa, John? Saya dari komunitas masyarakat adat Janji, itu terletak di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya. Ya, baik ya. Tapi kita siang hari ini adalah pola berkebun berladang di komunitas adat Janji di Sumatera Utara. Seperti itu ya, Jan ya. Iya, benar. Kita akan bahas lebih lengkap lagi nanti, tentunya setelah beberapa lagu yang berikut ini. Sampai jumpa. kabut asap kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kesehatan terganggu, sejumlah sekolah diliburkan, transportasi mulai lumpuh. Bahkan kabut asap sangat berpotensi melumpuhkan perekonomian. Jika kabut asap tak dihentikan, maka petaka semakin jelas di depan mata. Ini tugas kita bersama, tugas kita semua, dari rakyat hingga pemimpin bangsa. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan dan lahan. Padamkan hutan dan lahan yang tengah terbakar. Hindari segala aktivitas yang berpotensi menambah volume asap. Pesan ini disampaikan oleh Forum Diskusi Radio Indonesia. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat, terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri. Halo torang semua, kita Faris Bobero dari Maluku Utara. Tamang-tamang Nusantara yang dengar suara ini Radio Gaung Aman, orang adat Nusantara punya. Aventura. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Radio Gaung Aman, masih di program siang hari ini di Suara Pemuda Adat. Saya masih bersama dengan tamu saya di siang hari ini, ada John Tony dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Seperti yang sudah kami informasikan tadi, Sobat Nusantara, siang ini kita akan membahas seputar topik yang kita angkat, pola berkebun berladang di komunitas adat Janji Toba. Ini ada erat kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi kebakaran lahan dan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia ini telah menjadi perhatian khusus baik nasional maupun internasional, karena dampak kebakaran ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga beberapa negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Nah, siang hari ini kita akan lihat bagaimana, atau kita akan dengar bagaimana kemudian pemuda adat berbicara seputar kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia kali ini. Ditinjau atau dilihat dari bagaimana masyarakat adat atau bagaimana pola bercocok tanam dari masyarakat adat gitu ya, John, ya. Karena yeah, adanya kasus kebakaran hutan ini juga seringkali atau bahkan banyak pihak yang mengait-ngaitkan dengan cara bercocok tanam dari masyarakat adat. Bahkan ada beberapa pihak juga yang dalam tanda kutip menyudutkan masyarakat adat sebagai salah satu pelaku ya, yeah, yang terjadi di pada kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, balik lagi ke topik kita siang hari ini mengenai cara bercocok tanam untuk masyarakat di adat Janji. Mungkin John Tony bisa cerita sedikit bagaimana masyarakat adat Janji melakukan atau pola berkebun dan berladang di masyarakat sana. Baik, Ripai, sebenarnya tidak hanya sedikit ya, kalau mau banyak ya. Jadi saya baik juga, banyak, boleh banyak, kita bisa banyak di sini. Karena dari awal pembukaan lahan sampai panen sampai bertahun-tahun akan saya sampaikan jika Ripai bersedia untuk itu. Pasti jadi kita dengan senang sedikit hati di sini, kita akan sama-sama belajar ya di bagaimana di sana bercocok tanam. Silakan, John. Terima kasih, Ripai. Ya. Memang akhir-akhir ini hutan kita terbakar di mana-mana. Mulai dari Sumatera dan Kalimantan ya, secara khusus dua pulau ini dibakar. Saya katakan dibakar karena memang banyak pemegang-pemegang izin justru yang kita lihat di media ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi betul, terlepas daripada itu sebenarnya artinya permasalahan asap menjadi permasalahan semua orang di negara kita sekarang. Bahkan seperti yang Ripai katakan tadi, negara tetangga juga merasakan dampak buruk daripada perbuatan pembakaran hutan kita yang sangat jahat ya. Betul. Karena ada korban jiwa, ada anak-anak sudah menelan korban. Nah, dikaitkan dengan jika pembakaran-pembakaran hutan ini yang terjadi saat ini juga dilakukan oleh masyarakat adat dan petani ataupun peladang, saya pikir ini harus diperhatikan dulu. Betul. Pola berladang yang dilakukan oleh masyarakat adat. Nah, saya sebagai masyarakat adat, sebagai pemuda adat, saya juga hidup dari ladang orang tua saya. Saya punya pengalaman bahwasanya pembakaran-pembakaran hutan untuk masyarakat adat, saya pikir itu sangat-sangat terbatas luasan daripada jika dia membuka lahan dengan juga dibakar. Artinya bukan hanya dengan membakar ya, hutan tidak langsung dibakar. Jadi ada proses dalam pola mengelola ladang ataupun kebun, mulai dari pada pemilihan tempat yang mau dijadikan kebun dan juga penebangannya seperti apa sampai ke pembakarannya. Bahkan dalam berkebun di komunitas saya di masyarakat adat Janji, itu lagi ada menanam tanpa membakar. Menanam di kebun itu tidak harus membakar. Tidak gitu harus ya membakar. Nah, saya mau jelaskan, saya mau tegaskan bahwa peladang bukan biang asap. Masyarakat adat bukan penyebab asap yang terjadi saat ini, bencana asap ini. Nah, saya akan jelaskan pola berladang ataupun berkebun di komunitas masyarakat adat Janji. Komunitas masyarakat adat Janji ini berada secara administrasi negara berada di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat secara turun-temurun telah menempati wilayah adat ini sangat panjang, sudah ratusan tahun. Warga saya sendiri, warga Tarihoran di sana sudah ada sekitar 6 generasi. Jika satu generasi itu misalnya 25 tahun, jadi sekitar 150 tahun warga saya sudah ada di komunitas itu. Itu pun bukan warga yang pertama berada di sana. Karena ada marga-marga lain yang sudah menetap di sana sudah lebih dulu. Itu saya katakan karena biasanya yang menjadi raja, tetua adat di komunitas itu, seperti di kampung saya, adalah pembuka kampung. Jadi kalau istilah bahasa Bataknya pamuka huta, itu yang pertama membuka kampung di satu tempat, marga itulah yang menjadi raja. Dan itu bukan marga saya. Artinya 150 tahun yang saya katakan tadi, berarti bukan, masih ada sebelum kami datang ke sana, marga leluhur marga saya datang ke sana. Betul. Sudah ada yang menempati. Sudah ada yang menempati. Iya. Tapi memang sudah sejak lama mereka hidup dengan berkebun. Begitu? Benar. Itu yang mau saya tegas sampaikan. Bahwasanya selama itu, secara turun-temurun, masyarakat di sana, saya pastikan semua petani. Iya. Kalaupun ada beberapa orang pegawai negeri sipil, sangat bisa dihitung jari. Nah, seperti John ya? Saya juga seorang petani. Oh, masih petani. Ya, saya bertani. Saya punya pengalaman, ya itu yang mau saya bagikan. Boleh, silakan. Nah, saya anak petani dan saya juga punya pengalaman untuk mengelola lahan ataupun ladang ataupun kebun. Nah, secara turun-temurun sekitar seratusan tahun itu, semua masyarakat di situ petani dan mengelola ladang dan hidup dari situ. Nah, saya mau sampaikan mulai dari pembukaan lahan. Saya pernah membuka lahan riba ya. Jadi usia tanaman karet saya sekarang 4 tahun. 3 tahun lagi saya sudah panen. Wow. Jadi pengusaha. Saya mau ceritakan ini nih hubungannya dengan bukan pengusaha, oh, bukan. Karena petani. Petani ya, dan boleh. Bedanya itu ini hanya terbatas. Tanah dan, yang saya miliki terbatas. Kemampuan saya terbatas sehingga pengelolaan ini juga sangat terbatas. Jadi bukan pengusaha. Baik. Syukur-syukur ini bisa menghidupi saya. Kalau beruntung punya istri, punya anak kelak, bisa juga menghidupi anak istri. Baik, kita, semoga ya. Kita Amin. Belum tahu batas terbatasnya versi John seperti apa. Ya saya akan jelaskan. Boleh, silakan. Terbatasnya seperti apa. Jadi pembukaan lahan ini dilakukan dengan memilih tempat yang cocok untuk dijadikan ladang. Di sana ada namanya berladang, ada namanya berkebun. Seolah-olah ini hampir sama, tetapi penyebutannya ini berbeda bagi kami. Saya mau katakan, jelaskan dulu yang berkebun. Berkebun di komunitas Janji itu, di masyarakat adat Janji itu menanam kopi. Kopi, ya biasanya kopi robusta. Jadi sangat enak di sana kopi ribai. Iya, buatan asli sana. Iya, asli dari sana, mereka yang nanam, mereka yang petik dan mereka yang meracik dan organik. Iya. Nah, jadi kopi di kebun itu biasanya berdekatan dengan hutan negara. Saya katakan hutan negara ataupun kehutanan ataupun negara pemerintah. Karena sejak dulu ada batas yang sudah ditetapkan oleh kehutanan antara masyarakat adat tersebut dengan kehutanan ataupun negara. Itu disebut dengan ritis. Jadi ritis ataupun batas wilayah antara masyarakat dan kehutanan ini tidak dilalui oleh masyarakat, termasuk untuk membuka ladang, termasuk untuk menebang kayu ataupun mengambil kayu dari sana untuk dijadikan misalnya untuk pemukiman dan yang lainnya, tidak dilewati. Biasanya yang berbatasan dengan ritis ataupun batas hutan itu adalah kopi, tanaman kopi. Uniknya masyarakat adat itu di komunitas saya menanam kopi tidak langsung membuka hutan, menebang kemudian biji ataupun bibit kopi ditanam, tidak. Jadi menanam kopi itu perlahan-lahan. Yang setahu saya orang tua saya punya kebun kopi, tapi saya tidak pernah melihat ataupun mendengar cerita mama saya membakar hutan terus menanam kopi. Itu warisan leluhur saya ternyata. Nah, itu diwariskan ke orang tua saya. Kita akan diwariskan kepada saya tentunya. Pastinya. Nah, jadi membuka lahan itu perlahan-lahan. sedikit demi sedikit. Karena biji kopi ini ternyata gampang tumbuhnya di kebun. Nah, jadi perlahan-lahannya dalam bentuk seperti apa? Sedikit demi sedikit ini bertambah luasannya. Jadi bibit ini terus tumbuh, dipelihara, tumbuh, dipelihara tanpa membuka ataupun membakar hutan ini. Pohon di situ dibiarin tumbuh. Nah, kemudian kopi tumbuh. Jika pohon ini dianggap mengganggu proses perkembangan kopi, kemudian itu dimatikan namanya, disikok. Istilahnya kami itu disikok, tidak langsung ditebang. Jadi dia di bagian batang itu kulitnya dikuliti, disayat, disayat sampai ketemu seperti lingkaran, sehingga perlahan-lahan ini juga pohon akan layu. Oh, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian layu dan akhirnya tumbang. Jadi di sana tidak ada pembakaran. Jadi nah, artinya menggunakan proses alami ya. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian di kebun itu ada juga tanaman baru yang justru ditanam, pohon baru. Ada namanya dap-dap. Satu. Dap-dap itu sejenis apa? Sejenis itu pohon berduri, tetapi cocok untuk tanaman kopi. Di samping dia melindungi kopi, bibit kopi waktu kecil dari panasnya matahari, daunnya juga dianggap subur untuk dan kopi. Ditanam menjadi tanaman baru. Oh, menjadi tanaman baru yang nanti hasilnya? Itu tidak menghasilkan. Dia hanya menghasilkan untuk melindungi kopi dan memberikan kesuburan tanah. Nah, sedangkan kayu-kayu lainnya juga yang dianggap misalnya bisa melindungi kopi dari panas, itu tidak ditebang. Nah, bahkan tanaman keras lainnya juga ditanam seperti durian, pete, jengkol. Banyak tanaman yang ditanam di Kopin lagi ditanam, sehingga tidak ada pernah pembakaran untuk tidak membuat memperluas kebun itu, kebun kopi tadi. Dan sampai sekarang masih demikian dilakukan ya. Masih ya, demikian. Masih subur pastinya. Iya, masih subur. Dan di tempat saya untuk kopi tidak pernah dikasih pupuk ripai. Pakai apa? Dibiarkan saja. Dibiarkan. Jadi daun tadi justru memberikan kesuburan tanah. Baik, jadi pupuk alami seperti itu. Alami, organik lah. Makanya saya tadi katakan kalau mau minum kopi organik datang ke komunitas saya. Baik, itu betul-betul organik ya. Iya, jadi itu hubungannya untuk kayu dengan pembukaan lahan untuk berkebun itu tidak ada dengan membakar, bahkan menebangnya juga tidak sekaligus ditebang, tetapi dengan perlahan-perlahan. Itu jadi bertambah itu luas kebun. Baik. Oke, begitu. Jadi untuk seperti itu ya. Jadi memang sama sekali tidak menggunakan cara-cara yang boleh dikatakan cara apa ya, singkat, jalan pintas gitu ya, untuk bisa menghasilkan tanaman-tanaman di sana. Jadi memang sangat ramah lingkungan sekali begitu ya, contohnya. Nanti kita akan bahas lagi Sobat Nusantara bagaimana kemudian pola berkebun dan berladang di komunitas adat Janji yang lainnya. Caranya seperti apa, nanti kita akan bahas lagi di Suara Pemuda Adat setelah yang satu ini. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 10, masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagi. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Suara Pemuda Adat. Masih bersama saya Rifai Sumaila dan juga John Tony di studio Radio Gaung Aman, masih membahas seputar pola berkebun dan berladang di komunitas adat Janji di Sumatera Utara, di kampungnya John Tony, begitu ya John ya? Iya. Nah, John Tony tadi sempat sudah menginformasikan Sobat Nusantara bagaimana proses pembukaan lahan ya John ya. Jadi ya, dijelaskan sedikit kopi. Iya. Kemudian tanaman apa lagi yang ada di sana John? Jadi selain daripada berkebun itu, kami juga menanam padi di ladang. Oh, ada padi ya? Iya, ada padi. Saya mau jelaskan tadi, tadi sih berkebun. Sekarang tentang ladang. Baik, tadi berkebun ya, ya, kopi. Tapi kalau bicara kopi tadi di samping bicara kebun di samping kopi, apa lagi yang melalui proses yang gitu apa? Jadi ini bukan proses yang sama, tetapi di wilayah yang sama di ditanam yang sama, jadi mungkin, bagaikan tumpang sari. Betul. Dengan menanam berbagai tanaman itu ada durian, ada petai, ada jengkol, ada karet. Karet juga. Karet, ya. Jadi ditanam untuk di satu wilayah yang untuk kebun tadi. Berkebunnya tadi. Iya. Sedangkan untuk berladang, prosesnya seperti yang saya sampaikan di awal tuh, itu akan ada pemilihan tempat untuk berladang. Biasanya kalau membuka ladang baru, itu sebisa mungkin ada orang lain juga yang membuka di wilayah itu. Mereka punya tanah masing-masing. Karena di sana semua tanah sudah milik marga-marga itu sendiri dan sudah ada batas-batas yang ditentukan dengan adanya satu tanda, itu namanya parik, jadi tanah ditimbun, jadi itu menjadi batas terluar daripada tanah masing-masing. Nah, jadi selagi sedapat mungkin mereka biasanya membuka satu ladang itu dengan bersama, mungkin tujuannya biar ada teman ke ladang, di ladang, kemudian hama juga tidak hanya menyerang satu wilayah, begitu. Nah, tetapi terlepas daripada proses pembukaan melibatkan orang lain dalam satu penunjukan wilayah, sebenarnya penunjukan wilayah yang saya mau maksud juga menentukan tempat untuk berladang yaitu dengan meminta mungkin kepada keluarga ya, termasuk orang tua di mana bisa membuka lahan. Nah, kemudian dilakukan penebangan untuk ladang yang akan dibuka. Penebangannya ini berbeda ya. Ada satu cara yang dilakukan dalam penebangan pohon di dalam membuka lahan ini, yaitu diupayakan itu pohon tumbang satu arah. Misalnya tumbang ke selatan. Jadi dalam semua pohon ini diupayakan ke selatan, semua ke selatan gitu ya, ataupun ke barat ya ke barat, nah, begitu. Itu maknanya apa? Jadi itu mempermudah untuk mengerjakan lahan, untuk mempermudah pembakaran sehingga nanti saat membakar tidak menjalar api kemana-mana. Bayangkan jika misalnya tumbang ke selatan, tumbang ke barat, tumbang ke timur dan kemana-mana, dari situ memungkinkan api menjalar ketika mengikuti kayu nih. Tetapi kita tumbang satu wilayah, dia mempermudah untuk membakar nanti untuk memelihara dan menjaga api. Nah, jadi itu yang pertama dalam penebangan. Kemudian setelah kayu ini ditebang, dibiarkan beberapa waktu sampai kering. Ada 2-3 bulan. Nah, kemudian ranting-ranting dari kayu ini dipotong. Dipotong-potong, begitu tumbang, ranting yang agak panjang dipotong. Itu tujuannya agar cepat kering, kemudian pembakarannya merata. Jadi tidak hanya terbakar di satu tempat saja. Nah, jadi pembakarannya merata dan api cepat padam dan proses pembakarannya cepat. Yang harus dipastikan membuka lahan ini adalah proses mengaladangi namanya. Kami sebut mengaladangi ini membuat jarak antara pohon ataupun kayu yang sudah ditebang dengan lahan yang masih belum dibuka, atau justru dengan ladang yang sudah lebih dulu ada ataupun dibuka. Jadi ada namanya mengaladangi, itu membersihkan batas terluar dari ladang yang sudah dibuka. Biasanya itu antara 1-2 meter itu dibersihkan sampai daun-daun tidak ada di batas 2 meter atau 1,5 meter tersebut. Nah, jadi bagaikan ada jalan baru di sekeliling ladang yang dibuka tadi. Nah, ini juga gunanya agar api saat pembakar tidak menjalar ke tempat lain. Artinya memang dalam proses pembukaan lahan baru, masyarakat adat setempat juga melakukan pembakaran, ya John ya, tapi ya, sudah diantisipasi dari ya, awal bahwa pembakaran ini tidak menjalar kemana-mana. Tidak menjalar kemana-mana dan tidak berlangsung lama. Iya, benar. Itu biasanya berapa lama prosesnya? Nah, proses menunggu itu seperti yang saya katakan tadi bisa sampai 3 bulan mulai dari penebangan. 3 bulan penunggunya. Namun kalau proses pembakarannya itu sendiri bisa berlangsung berapa? Jadi proses pembakarannya sangat singkat. Di di samping karena lahannya tidak terlalu luas, tadi Riva sempat bilang pengusaha, lahan yang saya buka tidak sampai 1 hektar. Jadi kemudian di samping yang tidak terlalu luas, tadi juga ranting-ranting pohon ini kan sudah dipotong-potong, jadi sudah kering. Apinya sangat cepat selesai, 1-2 jam saja selesai. 1-2 jam saja selesai. Nah, itu kan kalau lahannya terbatas, kecil. Ya. Tapi kalau lahannya luas? Kalau lahannya luas, jadi yang pengalaman saya di tetap situ ya. Tetap sama aja? Palingan mungkin kalau hektaran dia 3 jam. Tapi tidak pernah lama-lama untuk proses pembakaran tidak, ini. Karena udah dibakarnya pada saat musim panas ya. Kemudian tadi seperti yang saya bilang, sudah ranting sudah diupayakan dipotong sehingga mempercepat juga. Bahkan sebelum dibakar ini, sebagian dari kayu ini sudah dipisahkan dari ladang yang mau dibuka untuk dijadikan kayu bakar. Di tempat saya itu banyak orang menggunakan kayu bakar. Iya, jadi tidak mau menggunakan kompor gas. Seperti ibu saya sendiri, dia tidak mau menggunakan kompor gas karena dia punya kayu dari bekas ladangnya. Dia punya kayu yang selalu dia bawa ke rumah. Jadi sebagian itu kan sudah diangkat, tidak terlalu banyak yang terbakar lagi kalau begitu kan. Jadi sangat singkat apinya itu. Jadi sangat singkat, dan juga pemadamannya pun sudah diantisipasi sebelumnya ya oleh masyarakat adat setempat, artinya dengan cara-cara. Jadi tidak ada pemadaman, ya padam sendiri. Padam sendiri. Iya, jadi tidak perlu. Dengan cara tadi ya, ada ranting segala macam yang membuat proses pemadaman secara alami itu lebih cepat terjadi begitu. Sudah dipastikan tidak menjalar ke tempat lain dengan adanya tadi jarak yang dibuat di garis terluar daripada ladang itu. Jadi sangat. Kemudian untuk membakar juga kami ya punya cara dari mana kira-kira yang paling memungkinkan untuk menjalar akan dimulai dari sana. Jadi waktu masih apinya kecil, hal-hal tersulit untuk yang memungkinkan menjalar itu kan sudah habis dulu. Betul. Api masih kecil. Nah, jadi kita sudah langsung memperhitungkan itu. Jadi misalnya dari agak arah bukit, kalau misalnya ladangnya tidak rata, tanahnya agak berbukit, biasanya dari bukit. Kemudian juga ribai, ini sebagian orang melakukan ini. Ada namanya pawang. Saya katakan itu pawang karena dia bisa membalikkan arahnya angin. Angin. Hembusan angin. Jadi misalnya angin yang kencang dan arahnya tidak teratur itu sangat merepotkan untuk peladang jika memang dia waktu membuat batas tadi untuk batas antara ladang yang buka dengan hutan itu agak sempit. Kalau angin terlalu kencang bisa juga menjalar apinya karena angin. Tetapi ada juga yang melibatkan orang yang punya pengetahuan khusus untuk angin tadi. Jadi angin bisa dibalikkan arahnya. Misalnya kemana dia mau menjalar, angin justru datang dari sana. Jadi bukan berhembus ke sana. Nah, jadi justru membakar tempat ataupun kayu yang sudah ke arah ladang, bukan keluar dari situ. Nah, jadi itu saya pikir pengetahuannya yang sangat hebat ya. Sampai jadi, sekarang, jadi orang itu kadang diundang. Kalau saya itu, karena saya pastikan memang wilayah saya saat membuka ladang tahun itu, saya itu membuka tahun 2011. Saya tidak memanggil pawangnya. Karena saya pikir saya punya pengetahuan sendiri kan gitu. Karena dengan luar biasa. Iya, karena dengan sudah saya lakukan itu. Membuat jarak dan karena lahannya terbatas. Lahannya sangat terbatas. Bagaimana untuk mendatangkan orang lagi nih? Sangat terbatas begitu. Baik. Jadi tidak terlalu luas. Baik, jadi memang sudah diantisipasi sebelumnya ya, tidak main sembarang asal tidak. Dibakar saja seperti itu ya. Gitu jadi sebelum peladang itu pulang, sebelum saya pulang itu ke kampung saya dari ladang, sudah kupastikan itu api padam. Sudah padam. Dan kemudian setelah itu prosesnya? Setelah itu baru prosesnya kami sebut mengahut. Itu membersihkan sisa-sisa pembakaran. Mungkin membakar yang tersisa itu dengan api yang sangat kecil, nggak terlalu menimbulkan api yang besar. Itu kemudian setelah dibersihkan itu baru penanaman padi. Kami bilang mareme darat, itu menanam padi di ladang. Eme itu padi dalam bahasa kami. Jadi itu dengan pakai tongkat dari kayu yang ujung kayu itu dikasih, dibuat runcing sehingga ditancapkan ke tanah untuk membuat lubang kecil. Kemudian benih ditabur. Nah, dan itu biasanya memang setelah diperhitungkan sudah mau musim hujan. Jadi harus dihitung mulai dari pembakaran ke kira-kira kapan mau hujan. Sekalipun sekarang kan kadang sudah susah membaca musim ya, musim, betul. Karena yang berubah-ubah. Nah, tetapi di situ juga harus diperhitungkan kapan waktu membuka ladang menebang, kapan untuk membakar, biar sesuai untuk menanam. Jadi ketika sudah bersih, sudah ditanam, benih itu tidak mati sia-sia, tetapi langsung datang hujan dan dia akan memberikan pertumbuhan. Jadi sudah ada perhitungannya. Sudah ada perhitungannya ya, yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat di saya. Adat baik. Jadi secara teknologi sebetulnya ini cukup canggih ya. Jadi, canggih. Cukup canggih, canggih benar, sekali dengan apa yang sudah dilakukan, dan itu lagi-lagi dampaknya cukup baik terutama. Iya. Terhadap lingkungan itu sendiri, yeah. Ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut Sobat Nusantara di Suara Pemuda Adat bersama dengan John Tony Tarihorat. Sawe dekudu dengu wetangane welu keka kuo ngawule alo do pere more biu bewole wingu wiwi bewole bora jeku sojole jeku sojole lango so minggo manggo kemang gagemi remi mai udu ujo buku iwadu keka kutu asuhan benda kuwi kuwea leu bepereru deso ngange dobeu deku deku dudemu ende kau kekan aku ende Sembah isi masa. So be mulai Indigenous peoples have the right to the lands, territories, and resources which they have traditionally owned, occupied, or otherwise used or acquired. Indigenous peoples have the right to own, use, develop, and control the lands, territories, and resources they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories, and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions, and land tenure systems of the Indigenous peoples concerned. Masih bersama Radio Gaung Aman. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Radio Gaung Aman. Siang hari ini masih di Suara Pemuda Adat bersama John Tony. Narasumber saya siang hari ini membahas seputar kasus kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini ya John ya. Topik kita siang ini pola berkebun dan berladang di komunitas adat Janji di Sumatera Utara. Dan tadi John Tony sudah sedikit banyak, bahkan banyak ya, bercerita tentang bagaimana proses berkebun dan juga berladang yang dilakukan di komunitasnya. Dan mungkin juga ini, hal ini, proses ini juga banyak dilakukan komunitas sama lain. Dengan komunitas yang lain ya John ya. Pasti banyak yang melakukan hal yang sama karena masyarakat adat juga punya cara yang baik dalam mengelola lingkungan seperti itu, mengelola alamnya. Bagaimana mereka bercocok tanam, berkebun dan berladang. Dan kemudian ini kadang-kadang disalahgunakan ya, atau disalahartikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi banyak di beberapa daerah di wilayah Indonesia saat ini juga erat kaitannya dengan cara berladang atau berkebun dari masyarakat adat yang tadi sudah dijawab oleh John Tony, perwakilan dari masyarakat adat Janji, yang mereka sebetulnya pun pembakarannya dilakukan dengan cara yang ibaratnya sudah cara yang sangat ramah sekali gitu ya, dipikirkan kapan waktu api akan padam, tidak sembarang dibakar seperti tidak itu. Sembarang ya. Jadi, dibakar. Dan ini yang mungkin bisa jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Orang-orang yang mungkin tidak begitu mengetahui, tidak paham bagaimana cara bercocok tanam masyarakat adat gitu ya. Nah, bahkan dari kasus yang kita baca, sebetulnya dari informasi-informasi yang diterima, banyak sekali kebakaran hutan ini terjadi sebagian besar di hutan tanaman industri. Iya. Gitu. Artinya pengelolaannya oleh pihak swasta. Iya. Gitu ya, John, ya. Mungkin karena caranya yang sama tapi kurang bertanggung jawab gini ya John ya. Hmm. Akhirnya mungkin asapnya terlalu berlebihan. Seperti itu John, seperti apa? Jadi sebelum ke situ Ripanya, saya mau sedikit tambahkan tentang pola berladang di komunitas saya itu. Jadi setelah dibuka itu ladang, seperti saya sendiri membuka ladang pada tahun 2011. Sudah 4 tahun sudah sekarang. 4 tahun. Iya. Tanaman karet saya sudah tumbuh 4 tahun dan 3 tahun lagi saya akan noreh karet. Nah, itu 7 tahun, saya hitung 7 tahun. Biasanya itu karena karet lokal, bibit lokal yang saya tanam, itu juga bisa bertahan sampai 35 tahun. Nah, jadi bayangkan dari 7 tahun ke 35 tahun 42 tahun. Nah, itu sekali buka lahan. Jadi dalam proses sekali pembakaran karena menanam karet dan juga tanaman lain misalnya durian, langsat, dan petai ataupun jengkol di satu wilayah itu tidak akan diganggu lagi. Jadi saya hanya menunggu hasil dari karet, menunggu hasil dari durian. Jadi bisa dipikirkan sekali membuka lahan oleh masyarakat adat itu juga dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lama ya. Nah, bisa saja jika dia membuka lahan bisa saja itu seumur hidupnya. Nah, jadi karena dia sudah tinggal mengambil hasil. Nah, jadi sangat panjang, tidak setiap Artinya tidak perlu ada pembakaran yang berulang-ulang. Tidak gitu, ada ya, pembakaran yang berulang-ulang karena dia langsung memikirkan tanaman yang masa panennya berlangsung lama seperti karet. Nah, ya itu yang saya alami. Karena untuk padi di tempat kami itu bukan satu-satunya padi ladang, tetapi masing-masing memiliki sawah, jadi menanam padi di sana. Gitu. Jadi, kalau tadi reply meminta tanggapan saya terkait dengan pembakaran-pembakaran hutan yang terjadi. Nah, saya mau katakan bahwasannya itu bukan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat adat, seperti yang saya sampaikan tadi, punya pola, punya pengetahuan untuk membakar ladang. Dan juga harus diingat, masyarakat adat itu dalam membakar wilayah adatnya itu kan sangat terbatas. Dia tentunya dengan kemampuan yang terbatas untuk mengelola, tidak mungkin dia membakar sampai puluhan hektar jika dia bukan seorang pemilik modal. Nah, kembali kepada informasi yang sedang beredar sekarang, bahwasannya masyarakat pembakar wilayah ini menimbulkan ini bencana asap. Kita justru jelas melihat di Sumatera, di Kalimantan, yang sudah ini yang bisa diliput media dan dibuktikan oleh penegak hukum ya. Betul. Nah, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi tersangka. Nah, jadi yang justru kita sayangkan, masyarakat adat juga sekarang kan mengalami diskriminasi di negara ini. Tanahnya itu ditetapkan dirampas oleh negara, karena itu ditunjuk ataupun ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh negara. Kemudian negara memberikan tanah ataupun wilayah itu kepada pengusaha, dan pengusaha ataupun pemodal tadi membakarnya. Kemudian sekarang bencana terjadi. Masyarakat adat yang disalahkan. Masyarakat adat yang disalahkan, sementara tanahnya sudah dirampas, kesehatannya sudah dirampas, bahkan nyawanya sudah dirampas. Karena banyak yang sudah ada beberapa orang, bukan banyak mungkin, tapi kehitungan 10 orang itu banyak bagi saya. Betul. Tetapi bagi negara ini mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi sudah ada korban. Nah, ini sebenarnya yang harus jelas oleh pemerintah. Jadi masyarakat adat ini menjadi korban beberapa kali ya. Pertama, dia dituduh sekarang, kemudian tanahnya sebenarnya dirampas. Saya mau katakan gini, kembalikan tanah ini kepada masyarakat adat dan lihat bagaimana pengelolaannya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, seperti tempat saya sekarang terancam di komunitas masyarakat Janji, itu ditetapkan jadi kawasan hutan negara. Nah, saya justru takut itu akan kebakaran jika dikelola oleh negara dan perusahaan. Tetapi selama ini, saya sudah lihat ratusan tahun, tidak pernah di sana sampai kekeringan, gundul tidak, asap yang banyak tidak, kan memang punya pengetahuan sendiri untuk mengelola. Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan masyarakat adat sebagai penyebab asap, nah lihat dulu, karena itu keliru. Tetapi kita tegaskan sekarang, mari berikan, akui hak masyarakat adat atas tanahnya, kemudian lihat untuk pengelolanya akan lebih baik. Karena seperti yang saya katakan tadi, satu kali membuka lahan bisa sampai puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidupnya. Nah, perusahaan sekarang yang kita lihat, yang justru diizinkan oleh negara ini, nah dia membuka lahan, habis apalagi dengan membakar, habis. Dan bukan satu hektar, bukan dua hektar, tetapi ribuan hektar yang diberikan oleh negara untuk satu perusahaan misalnya. Betul. Jadi sangat sangat parah. Kalau misalnya pemikiran seperti itu. Baik, jadi artinya dengan penjelasan tadi dari awal ya Sobat Nusantara, tentang bagaimana cara komunitas John Tony bercocok tanam, berladang, dan juga berkebun, dan juga mungkin banyak dilakukan oleh komunitas adat di Indonesia, di tempat lainnya, yang mana mereka cukup mementingkan ataupun memikirkan dan punya pengetahuan terhadap ini yang baik ya, contohnya bagaimana berladang dan juga berkebun tanpa harus merusak alam seperti itu. Dan artinya kalau bicara soal asap ini, kalau misalnya diserahkan kembali kepada masyarakat adat untuk bisa mengelola lahan mereka atau hutan di Indonesia, itu pasti akan lebih baik dan mudah-mudahan jauh dari bencana asap. Begitu ya John ya. Iya benar. Baik, terima kasih John Tony untuk waktunya. Terima kasih juga Anda Sobat Nusantara yang sudah bergabung di program Suara Pemuda Adat bersama saya Rifai Sumaila. Kita akan membahas kembali permasalahan ataupun agenda-agenda yang dilakukan oleh pemuda adat di BPAN. Okay. Barisan Pemuda Adat Nusantara ya John ya. John Tony dan kawan-kawan di lain kesempatan. Saya Rifai Sumaila pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.